bro. Oh, no. Mekol kena ketiban genteng wakdol tengok-tengok di serondol celeng. Siawak oleh parian beradaan. Janetor wong rumah tangga tak durunge kutu didasari tanpa rasa tresno pepojoan iku susah ono persoalan kici tapi ne apa berada wong pepojoan toe o sing peti nang wong lanang ngerti fungsine minangka siki sampean penone wis oleh wong wedok sing nariman kudu saleh menghormati jok digawe sak wenang awanan lan tole o sing pinter masak wong lanang mangano omah terus masakane cocok lan janji sewu dintet yang petang atau swita dicelengi mbek nono garang lune gak sambat nah sang nah kolek yang pinter maca iku yo perlu apelak sing lanang nyambut ojo kujal ngakal nek sing lanang teko maca o sing ayu wong lanang cek glipetae gak sampe pujal nang kono alo alo lan liyo sing pinter duwe anak nek gak duwe anak nek duwe ya enak tapi sing iso ngatur kesehatan ini gak rusak nek tiap tahun lahir no iku nyusah no bapak wong lanang saiki dulur mancane dablek dablek nek pengin gak oleh nyijek nyijek tapi kok tambah nyosok asine nek sore ae kuno ambek ngarep bareng tengah wengi lampu dipateni bringking bringking kepleseh tak mecah nongkeko masa terus jandut lagi iya tak lateni ayo iso tak kroso pring barangi ketoke injak semboyan itu berjuang mati bersama lobang satu tutup kepala dua ono jengka ketulutan mumetai koyok ikiran kepingin kepedok nyegat no jalan barang ketemu gak wani kenalan ceritanya bareng layak bengi gak iso turu sampe jam siji kulo ngelamun no pinggire kursi dituro no terus kok gak bisa lali kulo eleng ketemu ne pertama kulo asale gak sengaja no kebon binatang berpandangan mata saking asik sampe disemprot kaca thank you.